ada Elsa Safira Monata. Selamat malam Minua. Sebuah lagu dari Monata spesial buat Minua ku tercinta. Ayo Mas Juri. Paling